Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman katsira amma ba'. Tentang Al-Qur'an nazala ala sab'ati ahruf. Quran Allah turunkan dalam 7 bahasa. Terdapat banyak hadis yang menunjukkan hal itu. Di antaranya hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu atau dari Abdurrahman bin Abdul Qari bahwa Umar bin Al-Khattab pernah mendengar qiraahnya Hisham bin Hakim surat Al-Furqan, namun berbeda dengan hafalan yang diketahui oleh Umar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'aniha, dan kata Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membacakannya untukku. Wa qittu an ajala alaihi thumma amhaltuhu hatta sarafa. Dan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar bacaannya Hisham bin Hakim, beliau ingin segera menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beda dengan bacaannya. Namun aku menundanya sampai selesai. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkannya kepada atau ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melaporkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar Hisham bin Hakim juga didatangkan. Masing-masing diminta untuk membaca ayat Al-Qur'an yang mereka hafal. Hingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keputusan, hakadza unzilat innal qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Seperti ini pula Qur'an itu diturunkan, karena Qur'an diturunkan ala sab'ati ahrufin, dengan 7 lughah, 7 huruf, 7 bahasa. Faqra'u minhuma tayassara, maka bacalah apa yang mudah bagi kalian. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW juga mengatakan, aqra'ani Jibrilu ala harfin. Jibril membacakan Quran kepadaku dengan satu bahasa. Faraja'tuhu falam azal astazituhu fayazituni hatta antaha ila sab'ati ahruf. Aku pun mengulanginya dan saya terus minta agar ditambahi sehingga Jibril mengulanginya dan membacakannya dalam 7 bahasa. Atas permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya juga diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian disebutkan dalam hadis dari Ubay bin Ka'ab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berada di Adah, daerah di tengah Bani Ghifar. Lalu Jibril datang kepada beliau, faqala, kemudian Jibril mengatakan, innallaha ya'muruka an taqra' ummataka al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu agar engkau membacakan Quran kepada umatmu ala harfin, dengan satu bahasa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as'alullaha mu'afatahu wa maghfiratahu, aku mohon kepada Allah ampunan dan ampunannya. Wa inna ummati la tutiku dzalik, umatku tidak akan bisa seperti itu. Lalu Jibril datang lagi dan memberikan bacaan Quran dengan 2 lughah, dengan 2 bahasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memintanya. Kemudian Jibril datang lagi yang ketiga dan membacakan dengan bahasa yang ketiga yang beda dengan sebelumnya. Yang keempat juga demikian, sampai akhirnya Jibril memberikan 7 lughah, 7 bacaan Al-Qur'an dengan 7 bahasa yang berbeda. Hadisnya riwayat Muslim. Dan 3 hadis ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an sebenarnya teksnya tidak diturunkan dengan satu bahasa, satu lughah, tapi di sana ada 7 lughah, 7 bahasa. Meskipun ini tidak semuanya. Kadang ada 1 atau 2 kata yang berbeda dalam satu ayat atau satu surat. Baik. Yang bisa kita simpulkan dari beberapa riwayat tadi, pertama bahwa Al-Qur'an turun dengan sab'ati ahruf, ala sab'ati ahruf, turun dengan 7 bahasa, Ini kembali kepada 7 logat bahasa. Sekalipun makna antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu kata dengan kata yang lain adalah sama. Sehingga sama sekali tidak mempengaruhi perubahan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan maksud A, tapi diungkapkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan Jibril untuk kemudian membacakannya dengan 7 dialek bahasa. Seperti di tempat kita, kita semuanya orang Jawa, tapi di sana ada Jawa Timuran, Jawa agak ke barat sedikit, nanti ada Solo, ke barat sedikit rodok ngapak, kemudian semakin ngapak, kemudian jadi Sunda, tapi semuanya dalam lingkup Jawa. Dan mereka dalam mengungkapkan satu kata bisa jadi berbeda-beda. Di sini orang bilang telo, di sana orang bilang menyok, di sana lagi orang bilang pohong, dan seterusnya. Tapi bendanya sama. Kemudian catatan yang kedua, Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar Quran diturunkan dengan 7 bahasa dalam rangka memberikan keringanan bagi umatnya. Karena di antara umat Nabi SAW ada yang kesulitan untuk mengucapkan bahasa orang lain. Orang ngapak kalau disuruh bahasa kromo, sulitnya luar biasa. Orang Jogja disuruh ngapak, juga perlu latihan banyak. Maka sama-sama orang Jawa, tapi karena dialeknya berbeda antara satu dengan yang lain, kesulitan menirukan bahasa temannya. Nah, seperti itu Nabi SAW meminta kepada Allah agar Quran diturunkan dengan dialek A, B, C, sehingga seluruh umatnya yang berbahasa Arab bisa mengucapkannya dengan bahasa mereka, dan semuanya bahasanya jelas, tegas, tartil, tidak kesulitan dalam membacanya. Itu maksud Nabi SAW. Kemudian catatan berikutnya, Rasulullah SAW atau adanya Quran yang jumlahnya 7 bahasa, ini terjadi di Madinah. Ini terjadi di Madinah. Kita bisa simpulkan demikian karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia tidak tahu bahwa Quran diturunkan dengan bahasa yang lain. Sehingga ketika dia mendengar bacaannya Hisham bin Hakim, Umar radhiyallahu anhu mengingkari. Kok ada bacaan Quran yang tidak sama dengan saya? Padahal sama-sama surat Al-Furqan. Sampai Umar radhiyallahu anhu mengadukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu turun di Mekah, tentu Umar akan mengetahuinya. Kemudian kesimpulan yang kedua bisa kita ambil dari hadis dari Ubay bin Ka'ab. Nabi SAW di Adoh tadi, satu tempat di Bani Ghifar, dan pertemuan Nabi SAW dengan Ubay bin Ka'ab itu di Madinah. Maka adanya 7 huruf ini terjadi di Madinah. Sedangkan ketika Nabi SAW di Mekah, Al-Quran turun dengan 1 bahasa, yaitu bahasa Quraisy. Begitu Nabi SAW ke Madinah, kaum muslimin lebih besar, cakupannya lebih besar lingkupnya dibandingkan ketika masih di Mekah. Ada banyak sekali suku yang telah masuk Islam, sementara dialek mereka berbeda-beda. Sewaktu Nabi SAW di Mekah, rata-rata semuanya yang masuk Islam berbahasa Quraisy. Kalaupun ada orang luar yang masuk Islam, ya paling sedikit, hanya 1-2 yang dari Yaman atau yang dari Ghifar. Tapi sedikit dibandingkan mereka yang berada di Quraisy, tidak seimbang. Begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dan kaum muslimin telah tersebar di berbagai penjuru Jazirah Arab, bahasa mereka beda-beda. Kemudian kita tidak mungkin mengetahui bagaimana 7 bahasa ini kecuali melalui apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ini semuanya kepada para sahabat, dan para sahabat mengambil sesuai dengan apa yang mudah bagi mereka. Karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faqra'u ma tayassara minhu," bacalah bagian Quran yang mudah bagi kalian, yang bisa kalian baca. Tidak dipaksa orang yang berbahasa Quraisy harus menggunakan bahasa Hudzail. Orang yang berbahasa Hudzail tidak dipaksa untuk menggunakan bahasa Bani Tamim. Masing-masing silahkan mengambil Quran dengan yang bisa mereka gunakan, dengan bahasa yang mereka bisa fahami. Kemudian 7 bahasa ini nazalat bitadrij, turun secara bertahap. Artinya terkadang ada ayat yang awalnya turun pakai bahasa Quraisy, tapi nanti Jibril datang lagi dan turun pakai bahasa yang lain, meskipun maksudnya ayatnya sama. Sebagaimana ini ditunjukkan dari hadis Ubay bin Ka'ab yang diriwayatkan oleh Muslim. Pertama Jibril turun dengan satu bahasa, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tambah. Jibril berikutnya Jibril turun lagi dengan bahasa yang kedua sampai 7 bahasa. Nah, yang menjadi pertanyaan, yang kita tahu di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau telah menyingkirkan semua bahasa Al-Quran selain lughah Quraisy, disatukan dengan satu lughah. Namun mengapa kita jumpai kaum muslimin di zaman kita masih ada 7 qiraat? Di sana ada qiraat, mulai qiraat siapa? Ada Warsh, ada Asim, kemudian ada siapa lagi? Kalau Warsh itu Nafi' ya. Warsh An-Nafi', ada Nafi', ada Asim. Gimana? Kemudian Ibnu Katsir dan seterusnya. Saya enggak hafal ya. Ada 7 ya. Kok masih ada seperti ini? Padahal katanya di zaman Utsman sudah disatukan. Hey. Nah, ulama berbeda pendapat tentang memahami 7 qiraah yang dimiliki oleh 7 ulama qiraah. Kenapa satu sama lain itu berbeda? Apakah ini hasil dari 7 bahasa Al-Quran yang Allah turunkan, ataukah sebenarnya ini masih satu bahasa? Masih satu bahasa. Baik, ada yang mengatakan Utsman bin Affan ketika beliau menyatukan mushaf menjadi satu mushaf yang disebut dengan mushaf al-imam, menjadi mushaf al-imam, Utsman menyingkirkan semua bahasa dan beliau melarang menggunakan mushaf selain mushaf al-imam. Jika ada yang ingin nulis mushaf, maka harus persis sesuai dengan mushaf al-imam. Ya. Hanya saja mushaf al-imam, mushaf al-imam itu tidak ada harokatnya, juga tidak ada titiknya. Maka ta sama ba dan sa itu sama. Ta, ba, sa, semuanya sama. Karena semuanya tidak ada titiknya. Loh, mereka gimana cara bacanya? Ya karena sudah saking seringnya, kalau ada mangkok jejer telu pasti sabata. Enggak mungkin mereka baca batasa. Mereka tahu susunan kayak gini, oh ini mesti sabata. Sudah? Fa dengan atau ghain dengan ain kadang sama karena tidak ada titiknya. Ha, jim, kho sama ya. Di masa sahabat tulisannya enggak ada titiknya, enggak ada harokatnya. Inilah yang kemudian memicu perbedaan. mereka membaca itu didukung dengan hafalan dan masing-masing punya guru. Sehingga ketika ada satu kata yang memungkinkan untuk diharokati fathah, kemudian memungkinkan untuk diharokati dhamma, terjadilah perbedaan. Ini bisa diharokati fathah, ini bisa diharokati dhamma. Terus dari sini turun-temurun sehingga muncullah 7 ahli qiraah. Ya, muncullah 7 ahli qiraah. Karena itu 7 ahli qiraah ini aslinya masih satu lugah, masih satu bahasa. Bukan 7 lugah yang berbeda. Di antara yang berpendapat demikian adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian ada yang berpendapat kedua bahwa 7 qiraah yang kita jumpai sekarang itu efek dari 7 lugah, pengaruh dari 7 lugah yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sab'atu ahruf, 7 bahasa yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bukankah di zaman Utsman sudah dibersihkan? Jawabannya betul, di zaman Utsman sudah dibersihkan. Namun yang dimaksud dibersihkan di zaman Umar itu dibersihkan teksnya. Tidak ada tulisan Al-Qur'an, catatan Qur'an yang menggunakan bahasa selain yang sama dengan bahasa yang digunakan dalam kitab Al-Imam, Mushaf Al-Imam. Selain itu semuanya dibakar. Tapi kalau teks dihilangkan, hafalan bisa hilang? Hafalan tidak bisa hilang. Sehingga sekalipun teksnya demikian, orang yang punya hafalan yang berbeda dengan teks, dia akan mengikuti jalur hafalannya daripada jalur teks. Karena para sahabat, para tabi'in ketika berguru kepada para sahabat, mereka hafal Quran, satu Quran itu sebagaimana kalian menghafal surat Al-Fatihah. Saking melekatnya, ya. Maka seperti itu pula orang masa silam, mereka menghafal Quran, satu Quran itu seperti kita menghafal Al-Fatihah. Karena saking melekatnya hafalan itu, sehingga sekalipun sudah disatukan dengan satu tulisan Mushaf Utsman, Mushaf Al-Imam, tapi pengaruh hafalan masih kuat. Dan yang mereka ajarkan kepada muridnya itu melalui hafalan, hafalan, kehafalan, kehafalan, dan seterusnya, yang ini tidak bisa dibersihkan. Sehingga jadilah muncul 7 imam qiraah. Ya. Maka berdasarkan pendapat yang kedua ini, berarti sab'atu ahruf, 7 qiraah yang Allah turunkan itu masih lestari sampai sekarang. Tidak hilang. Dan insya Allah pendapat inilah yang lebih mendekati, ya. Bahwa sab'atu ahruf, 7 qiraah yang diketahui oleh masyarakat sekarang itu sebenarnya tidak hilang di masa Utsman. Utsman hanya membuang semua catatan yang tidak sama dengan Mushaf Al-Imam. Itu yang dibuang. Agar kaum muslimin yang berada di negara lain, kalau mereka ingin belajar Quran, mereka bisa merujuk Mushaf Al-Imam. Karena tujuan Utsman melakukan demikian dalam rangka apa? Menghindari timbulnya perpecahan. Kita bisa membayangkan, kalau Utsman tidak menyatukan dalam satu bahasa, kemudian apa? Orang memiliki mushaf yang berbeda-beda, bisa jadi nanti ada 7 model syiah seperti di tempat kita. Ya. Yang sudah disatukan saja masih ada syiah seperti itu jahatnya. Ya. Mungkin kalau tidak disatukan, mungkin kita ada 7 agama Islam. Ya. Karena tulisan itu lebih membekas daripada, lebih membekas bagi orang yang baru masuk Islam daripada hafalan. Ya. Kalau tulisan, orang menganggap ini kitab suci. Kok ini sama ini beda? Berarti agamanya beda. Namun oleh Utsman disatukan, semua tulisan selain Mushaf Imam hilang, dibakar. Namun hafalan tidak bisa dihilangkan. Dan inilah yang mempengaruhi adanya tujuh sabah atau sabah kiroah yang sampai saat ini masih ada. Di antara yang menguatkan itu adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan dzikra dan Allah sendiri yang menjaganya. Bentuk penjagaan itu tidak semua Al-Quran yang Allah turunkan Allah hilangkan dan disisakan satu, namun Allah Subhanahu Wa Taala tetap lestarikan semuanya karena sab'atu ahruf semuanya turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh pengaruh perbedaan dalam masalah qiraah, misalnya kata qad sami'a itu bisa juga dibaca dengan, kadang bisa ditulis dengan terpisah, qad sami'a. Ada juga yang dibaca pakai idgham, qas sami'a, dalnya hilang, qafnya gabung dengan sin. Kemudian kata yang biasanya dibaca dengan imalah, wadduha, dibaca dengan wadduhe. Kemudian kata yu'minun terkadang dibaca dengan yu'minun. Dia tidak mahmuz, hamzahnya hilang, yu'minun. Kemudian sirata kadang dibaca sin, kadang dibaca sad, dan kadang dibaca za. Ihtinaz ziratal mustaqim. Kemudian awsa ada yang baca dengan wassa. Ya. Kemudian perbedaan dalam i'rab. Fatalaqqa adamu mir rabbihi kalimatin. Bisa juga dibaca fatalaqqa adama mir rabbihi kalimatun. Perbedaan seperti ini yang terjadi. Pengaruh dari apa? Qiraah sab'ah tadi. Pengaruh dari sab'atu ahruf. Kalau kita mengambil pendapat pertama, itu satu bahasa, ini karena perbedaan masalah harokat, masalah i'rab, kemudian cara penulisan yang berbeda, kadang ini hamzah yu'minun, yang ini yu'minun. Sama tulisannya, tapi yang hamzahnya kadang ada, kadang tidak. Ini beberapa contoh dari perbedaan qiraah, ya. Dan di tempat kita ilmu seperti ini hampir jarang yang tahu. Ada beberapa orang yang berusaha untuk menyempurnakannya, semacam Ustadz Abdurrahim di Binbas itu. Masih sangat muda, usianya 18 tahun. Lebih muda dari antum. Baru lulus SMA dan kemarin ketemu, beliau sudah hafal 5 qiraah. 5 qiraah itu berarti 10 baca yang 10 cara baca yang berbeda. Karena 7 qiraah itu masing-masing ulama 7 ini memiliki 2 murid. Maka kalau 7 itu berarti harus menghafal 14. Nah, beliau sudah hafal 5. Nah, 5 berarti hafalnya 10. Begitu. Kemudian kita kembali ke kitab Usul Tafsir. Berikutnya tentang masalah Al-Makki wal-Madani. Ayat Makkiyah dan Madaniyah. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. Al-Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berangsur selama kurang lebih 23 tahun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabiskan paling banyak di Mekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an faraqnahu, kami turunkan secara terpisah sedikit demi sedikit. Litaqra'ahu 'alan nas, agar engkau bacakan kepada manusia. 'Ala muksin, dalam waktu yang lama. Makasa artinya tinggal. 'Ala muksin, dalam waktu yang lama. Wa nazzalnahu tanzila, dan aku turunkan sebenar-benarnya. Karena itulah qassamal ulama, para ulama membagi rahimahullah, rahimahumullah, mereka membagi Al-Qur'an menjadi dua, ada makkiyah madaniyah, ada Qur'an makki dan ada Qur'an madani. Beliau mengatakan tentang perbedaan makki dan madani. Kata beliau, fal makki ma nazala 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam qabla hijratihi lal madinah. Quran yang makki adalah Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Sedangkan Quran madani ma nazala 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hijratihi ilal Madinah. Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke Madinah. Maka perbedaan yang beliau sampaikan tentang makki dan madani itu berdasarkan waktu ataukah berdasarkan tempat? Berdasarkan acuannya waktu atau tempat? Waktu, bukan tempat. Yang menjadi acuan adalah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma qabla al-hijrah makki wa kullu ma ba'da al-hijrah madani. Wa ala hadha fa qawluhu ta'ala. Oleh karena itu, maka kita bisa menyimpulkan firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamatina. Ayat ini bisa kita simpulkan minal qismil madani, bagian dari ayat madani. Kenapa? Karena dia diturunkan setelah hijrah. Meskipun ayat ini turun alan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada, ketika beliau haji wada di Arafah. Dan itu kalau secara geografis bagian dari Mekah, seharusnya ini ayat makkiyah. Namun ulama sepakat menyebutnya ayat madaniyah. Dalam Sahih Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qad arafna dzalikal yaum. Ketika ada orang Yahudi yang tanya kepada, yang menyampaikan kepada Umar bahwa ada satu ayat yang sangat membanggakan turun kepada kalian, andaikan itu turun kepada kami, laja'alnahu idan, akan kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Kemudian kata Umar, qad arafna dzalikal yaum, kami tahu hari di mana ayat itu turun. Wal makana alladhi nuzilat fihi, dan tempat di mana ayat itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nazalat wa huwa qa'imun, ayat itu turun ketika beliau berdiri atau sedang berada bi Arafah yauma jum'atin, ketika beliau berada di Arafah pada hari Jumat. Dan orang Yahudi tanya demikian untuk menunjukkan keistimewaan hari itu, dan bagian dari tradisi mereka, tradisi orang Yahudi, mereka akan menjadikan hari raya untuk peristiwa-peristiwa besar dalam hidup mereka. Karena itu ada hari raya A, hari raya B yang dimiliki oleh orang Yahudi, semuanya atas inisiatif pribadi mereka. Ini peristiwa besar, jadikan hari raya. Karena itu kalau ada sikap seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin, ini tradisi Yahudi yang melekat pada masyarakat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan, sehingga beliau hanya mengizinkan orang berhari raya pada tiga hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Kemudian wa yatamayyazul qismul makki 'anil madani min haitsul uslub wal maudu'. Kita bisa membedakan jenis Quran makki dan madani dari sisi gaya bahasa dan dari sisi temanya. Namun ini secara umum. Ini secara umum. Dan Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya Ad-Dalail satu keterangan yang sangat panjang yang disampaikan oleh Sa'id bin Jubair tentang rincian mana saja yang makki dan mana saja yang madani. Di dalam riwayat itu ada tabi'in yang menyebutkan surat apa saja yang madaniyah, sebutkan dari awal sampai akhir. Surat apa saja yang makkiyah, dia sebutkan dari awal sampai akhir. Sehingga sebenarnya para ulama di masa silam telah memberikan pembagian untuk itu. Di samping kita bisa mengetahuinya berdasarkan uslub, gaya bahasa, dan tema. Amma min haitsul uslub, tinjauan dari sisi gaya bahasa, beliau mengatakan al-ghalib umumnya untuk Quran yang makki kuwatul uslub, gaya bahasanya kuat, wa syiddatul khitab, cara penyampaiannya keras. Karena umumnya al-mukhatabin, yang diajak bicara, yang menjadi sasaran bicara adalah mu'ridun, mustakbirun, orang-orang yang berpaling, orang-orang yang sombong, orang-orang kafir. Wala yaliku bihim illa dzalika, dan memang tidak layak satu cara bahasa untuk mereka kecuali dengan uslub yang keras. Kita bisa baca gaya bahasa surat Al-Mudathir dan surat Al-Qamar. Wa ammal madani fal ghalib fi uslubihi al-lin, berbeda dengan madani, umumnya uslub yang digunakan adalah lebih lembut, lebih lunak. Wa suhulatul khitab, cara penyampaiannya lebih mudah. Karena umumnya yang diajak bicara mukbiluna, mungqadun, orang-orang yang menerima dan taat. Kita bisa baca surat Al-Ma'idah. Ya. Yang pakai panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhannas. Ya. Dengan gaya-gaya yang halus, itu madani. Kemudian, yang ghalib untuk surat Makkiyah, kisarul ayat, ayatnya pendek-pendek. Wa quwwatul mahajjah, namun kuat dari sisi hujjah. Ayatnya pendek tapi nyelekit. Li'anna ghalibal mukhatabin mu'anitun, musyakun, karena umumnya yang diajak bicara adalah orang yang melawan, musyakun, orang yang menyimpang. Fakhutibu bima taqtadihi haluhum, maka mereka diajak bicara sesuai dengan kondisi mereka. Kita bisa baca surat At-Tur. Ammal madani fal ghalib fihi tulul ayat, sedangkan madani umumnya ayatnya panjang-panjang. Di sana menyebutkan tentang ahkam, ya, mursalah biduni muhajah, ya, dan terus menerus, ya, biduni muhajah, bukan dengan uslub debat. Lianna halahum taqtati dzalika, karena kondisi mereka orang Madinah menuntut hal itu. Kita bisa baca ayat At-Tain, ayat tentang hutang di surat Al-Baqarah. Ini salah satu contoh, ya. Tapi secara umum sab'un tiwal, 7 Al-Qur'an, 7 surat pertama di Al-Qur'an ayatnya panjang-panjang dan itu umumnya madani. Kemudian yang nomor 2, min haitsu al-maudhu', ditinjau dari sisi tema. Al-ghalib umumnya untuk makki isinya adalah takrirut tauhid, mengajarkan tauhid akidah as-salimah. Khususan ma yata'allaqu bi tauhidil uluhiyah, terutama yang terkait dengan tauhid uluhiyah, iman kepada kebangkitan, karena umumnya mereka yang diajak bicara adalah mengingkari hal ini. Serta mengajarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa ammal madani fal ghalib fihi tafsilul ibadat wal muamalat, sementara madani umumnya berisi rincian tentang masalah ibadah, muamalah. Li'anna al mukhatabina qad taqarrara fi nufusihim at tauhid, karena orang yang diajak bicara dalam diri mereka telah mengenal tauhid, akidah yang benar. Fa huwa fi hajatin li tafsilil ibadati wal muamalat. Maka mereka membutuhkan rincian tentang masalah ibadah dan muamalah. Namun bukan berarti sama sekali ketika di Mekah tidak ada, ketika di Mekah tidak ada turun terkait ayat ibadah. Perintah sholat, perintah haji, zakat itu sudah ada di Mekah perintahnya. Tapi rincian hukumnya ada di Madinah. Sehingga terkadang ada satu perintah yang penjelasan rincinya tertunda beberapa tahun. Kemudian yang berikutnya adalah al-ifadah fi dzikril jihad, uraian tentang masalah jihad dan hukum-hukumnya serta orang-orang munafik dan keadaan mereka fil qismil madani, ini masuk dalam jenis madani. Liktidail hali dzalika, sesuai dengan konsekuensi latar belakang lingkungan Madinah. Haitsu syuri'al jihadu wa dhaharan nifaqu bi khilafil qismil makki. Di mana ketika itu disyariatkan jihad dan kemunafikan baru muncul setelah di Madinah, berbeda dengan jenis Quran Makki. Kemudian di antara fawaid kita mengetahui dan bisa membedakan Madani dan Makki, mengetahui perbedaan antara Makki dan Madani dalam termasuk salah satu bagian dari ilmu Quran yang penting, dan di sana ada beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama adalah zuhur balagatil Quran, menonjolnya balaghah Al-Quran. Kita bisa memahami bagaimana balaghah Al-Quran yang luar biasa. Fi a'la maratibiha, di tingkatan yang paling tinggi. Dan inti balaghah itu apa? Bagaimana kita menggunakan kalimat yang benar pada orang yang benar. Itu inti balaghah. Maka tidak harus balaghah itu bahasanya yang tidak bisa difahami ya. Bahasa sederhana bagian dari balaghah. Karena namanya balaghah artinya adalah menyampaikan apa yang dia inginkan sehingga sampai kepada sasaran. Namanya saja balaghah. Tidak harus pakai bahasa yang tinggi. Karena itu sebenarnya balaghah enggak sulit ya. Wah, ilmu balaghah sulit ya, kayaknya rumit banget. Bukan, bagaimana kita menyampaikan dengan bahasa yang cocok dengan sasaran, itulah ilmu balaghah. Haitsu yukhatibu kulla qaumin bima taqtadihi haluhum, di mana Quran itu mengajak bicara masing-masing kaum sesuai dengan latar belakang mereka. Min quwwatin wa syiddatin aw linin wa suhulah, ada yang kuat, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang mudah. Kemudian yang kedua, zuhuru hikmatit tasyri' fi asma ghayatihi. Kita bisa mengetahui menonjolnya hikmah syariat, hikmah pensyariatan di puncak yang paling tinggi. Karena dengan tahu adanya Makki dan Madani, kita memahami Quran itu turun secara tadarruj syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Bihasabil aham ala ma taqtadi halul mukhatabin, sesuai dengan mana yang paling penting, kembali kepada latar belakang orang yang diajak bicara. Wasti'daduhum lil qabuli wat tanfid, sehingga menyiapkan mereka untuk bisa mudah menerima dan melaksanakan apa yang Allah sampaikan. Kemudian yang ketiga, tarbiyatud du'at ilallahi ta'ala wa tawjihuhum ila ayyattabi'u ma salakahul Qur'an. Ini mendidik para da'i, orang-orang yang berdakwah kepada Allah, dan memberikan petunjuk kepada mereka agar mereka mengikuti bagaimana metode yang ditempuh oleh Qur'an, baik terkait masalah uslub, gaya bahasa atau tema, yang disesuaikan dengan mukhatab, yang disesuaikan dengan lawan bicara. Al-Quran memulai yabda'u bil aham fal aham, memulai dari yang penting, kemudian yang penting, dan seterusnya. Kemudian watusta'malu syiddatu fi maudi'iha, kadang Quran menggunakan bahasa yang keras sesuai pada tempatnya, wassuhulati fi maudhi'iha, dan menggunakan bahasa yang mudah juga pada tempatnya. Kemudian yang keempat, dan ini tidak kalah penting, kita bisa membedakan mana yang nasih, mana yang mansuh. Karena kita fase dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mudah untuk dihafalkan. Pokoknya kalau enggak fase Mekah, Madinah selesai. Sehingga kita bisa tahu mana nasih, mana mansuh. Fima law waratat ayatani makkiyah wa madaniyah, di mana ketika ada dua ayat, yang satu makkiyah, satu madaniyah, yatahaqqaq fihi masyurutun nasakh, yang kedua-duanya memenuhi syarat nasakh. Fa innal madaniyah nasikhatun lil makkiyah, maka kita bisa menyimpulkan Quran madaniyah menjadi nasih bagi Quran makkiyah, li ta'khuril madaniyati anha, karena yang madaniyah turun belakangan. Wa qala arkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Ini qiraah Hamzah, Kisai dan Hafiz An Asim dengan fathah mim ma'al imalah, majraha wa mursaha. Ada juga yang membaca dengan dhammul mim ma'al imalah. Wa qala rkabu fiha bismillahi mujriha wa mursaha. Dan ini adalah qiraah Abu Amr dan Ibnu Dakwan. Kemudian ada juga yang membaca dengan bidhammim mim ma'at taqlil, bismillahi mujraha wa mursaha. Ini qiraah dari Al-Azraq dari Warash. Ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan al-hikmah min nuzulil Quran mufarraqan. Hikmah Allah menurunkan Quran secara bertahap. Min taqsimil Quran ila makkiyyin wa madaniyyin yatabayyanu annahu nazala 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan. Adanya pembagian Quran menjadi makki dan madani, bisa kita simpulkan bahwa Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bertahap. Walinuzulihi 'ala hadzal wajhi hikamun katsirah minha. Dan ada banyak hikmah dengan turunnya Al-Qur'an secara bertahap semacam ini, di antaranya yang pertama, tasbitu qalbin nabi sallallahu alaihi wasallam liqaulihi ta'ala wa qala alladhina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-qur'anu jumlatan wahida kadzalika linuthabbita bihi fu'atak. Orang-orang kafir mengatakan, andai Al-Qur'an itu, kenapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepada beliau, kepada nabi, jumlatan wahidah, sekali turun. Kadzalika, seperti itulah, artinya seperti itulah kami turunkan, nazzalnahum farraqan, kami turunkan secara berangsur-angsur, secara terpisah. Linutsabbita bihi fu'adak, tujuannya untuk menguatkan hatimu. Warattalnahu tartila. Wala ya'tunaka bimatsalin, dan tidak ada satupun mereka yang mendatangkan permisalan, mendatangkan bantahan dalam rangka menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalan Allah dan menghalangi kaum muslimin dari jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan permisalan karena apa yang mereka sampaikan hanyalah syubhat, dan itu menggunakan kias. Masa Nabi kok ke pasar? Masa Nabi kok makan? Harusnya Nabi itu ya gak makan, gak tidur, gak ke pasar, gak kawin. Ini Nabi kok seperti ini? Berarti dia bukan Nabi. Dia pakai apa? Kias. Apa bedanya dia dengan saya? Sama-sama manusia. Ini juga pakai kias. Itu bentuk bagaimana orang-orang kafir, mereka ingin melemahkan iman kaum mukminin. Pakai syubhat, dan syubhat mereka menggunakan kias. Karena itulah Allah mengatakan, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. kecuali aku datangkan kepadamu dengan permisalan yang lebih benar, dengan bantahan yang benar, wa ahsana tafsira, dan lebih bagus tafsirnya. Dan ayat ini dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk memberikan bantahan syubhat orang musyrikin secara umum, bahwa dalam setiap syubhat orang kafir pasti ada jawabannya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ayyusihla 'alan nas hifdzahu wa fahmahu wal 'amala bihi, memudahkan bagi masyarakat untuk menghafalnya, memahaminya dan mengamalkannya. Haitsu yaqra'u 'alaihim syai'an fa syai'an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Quran kepada mereka sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, sesuai dengan apa yang melatar belakangi kondisinya. Allah berfirman, wa qur'anan faraqnahu, Al-Quran kami turunkan secara terpisah, litaqra'ahu 'alan nas, agar engkau membacakannya kepada umat manusia, 'ala muksin, dalam waktu yang lama, wa nazzalnahu tanzila, dan akulah yang menurunkannya. Kemudian yang ketiga, tansyitul himam li qabuli ma nazala minal Qur'an wa tanfidhuhu, menyegarkan semangat untuk menerima ayat Al-Quran yang turun, wa tanfidhuhu, dan memotivasi sahabat untuk mengamalkannya. Haitsu yatashawwaqun nasu bilahafin wa syauqin ila nuzulil ayah, di mana masyarakat itu berharap, bilahafin, dengan antusias dan wa syauqin, dan rasa kangen untuk turunnya ayat Al-Quran. Kemarin sudah turun satu ayat, mereka rasakan sangat indah, dan mereka rasakan itu memberikan pengaruh yang besar, maka mereka berharap nantinya akan ada turun ayat yang lain. La siyama inda shtidati al-hajati ilaiha, terlebih ketika sangat dibutuhkan, sebagaimana disebutkan dalam ayat tentang al-ifk, tuduhan dusta, dan li'an. Kemudian yang keempat, at-tadarruj fit tashri', at-tadarruj fit tashri', tahapan dalam menurunkan syariat. Hatta yasila ila darajatil kamal, sehingga sampai pada derajat yang sempurna. Kama fi ayatil khamri alladhi nasa'an nas alaihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat khamr yang itu bertahap. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut khamr sebagai nikmat yang Allah berikan kepada para sahabat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga, kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menimbang sisi baik dan buruknya khamr. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melarang para sahabat minum khamr ketika itu memberikan pengaruh kekhusyuan salat. Dan yang keempat, Allah larang 100%. Alladzina sya'an nasu alaihi, karena para sahabat hidup dalam lingkungan yang penuh dengan khamr. Sejak kecil mereka berinteraksi dengan khamr. Wa alifuhu, sehingga khamr itu mengakar kepada diri mereka. Wa kana minas su'bi alaihim ayu jabahu, maka berat bagi mereka, akan sulit bagi mereka, ayu jabahu bil man'i minhu man'an batan, ketika mereka harus dikasih peringatan tiba-tiba, dikasih larangan yang mendadak, man'an batan, larangan 100%. Fanazala fi sya'nihi awalan qauluhu ta'ala, maka turun pertama kali tentang khamr adalah firman Allah ta'ala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Judi disebut maisir dari kata yusrun, artinya mudah, ya, karena judi tidak perlu belajar, ya, dan mudah dapat duit. Qul, katakanlah, fihi ma ismun kabir wa manafi'ul nas, dalam khamr dan judi itu terdapat manfaat yang baik, atau terdapat dosa yang besar, wa manafi'ul nas, dan manfaat bagi umat manusia. Yang dimaksud dengan manfaat bagi umat manusia adalah manfaat perdagangan. Kita bisa bayangkan Madinah yang membludak dengan kurma dan anggur, dan mereka tidak bisa menghabiskan dalam sekali panen, sementara untuk ngantar ke kota yang lain bisa dipastikan akan rusak barangnya. Ke Syam butuh waktu perjalanan 1 bulan, ke Mekah bermusuhan, ke Yaman 1 bulan. Anggur dan kurma bisa bertahan berapa lama untuk perjalanan sejauh itu? Maka kebanyakan di antara mereka di masa silam ya, hanya menyimpan anggur dan kurma itu sampai jadi khamr. Ketika enggak habis sekali musim panen, kemudian disimpan jadi khamr. Khamrnya semakin lama makin mendem ya. Semakin lama makin bagus ya. Makin mahal harganya di Syam, semakin tinggi. Maka khamr bagi sahabat itu komoditas seperti tembakau di tempat kita ya. Kalau di tempat kita mereka mempertahankan rokok karena masalah ekonomi, khamr juga demikian. Dulu para sahabat menjadikannya sebagai lahan untuk penghasilan terbesar bagi Madinah. Dan Allah tidak mengungkiri itu, wa manafi'u linnas. Di sana ada manfaat bagi umat manusia. Wa ithmuhuma akbaru min nafihima. Namun dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Kalau ahli ekonomi sekarang kok hidup masa silam, mungkin dia protes kan gitu. Kata Allah, wa ithmuhuma akbaru min nafihima. Wah, ini nanti menghancurkan ekonomi Madinah. Namun tidak demikian. Fakana fi hadhil ayah tahiyatan linnufusi liqabuli tahrimihi. Maka ayat ini menjadi pengantar bagi jiwa, menjadi mukaddimah bagi jiwa manusia untuk bisa menerima haramnya khamr. Haitsu innal aqla yaqtadi anna alla yumarisa syai'an ismu akbar min naf'ihi. Karena yang namanya logika itu tidak akan alla yumarisa syai'an, tidak akan mengizinkan ketika orang itu terus-menerus menggunakan sesuatu yang dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Summa nazala tsanian, kemudian turun yang kedua firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat wa antum sukara, ketika kalian sedang mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian baca. Allah melarang sahabat yang sedang mabuk untuk sholat karena gara-gara mabuk mereka tidak sadar dengan apa yang dia baca. Dan di zaman kita orang yang tidak mabuk banyak yang tidak sadar dengan apa yang dia baca. Fakana hadhil fi hadhil ayah tamrinun ala tarkihi. Dengan ayat ini akan melatih sahabat untuk meninggalkan khamr. Fi ba'dil awqat, di sebagian waktu, yaitu awqatis salawat, waktu-waktu salat. Maka begitu turun ayat ini, sejak duhur sampai isya sahabat enggak minum khamr. Nanti minum khamrnya setelah isya. Tengah wengi mendem. Pagi hari subuh sudah bisa salat subuh. Malamnya mabuk, paginya sholat subuh berjamaah. Ya, membatasi gerak mereka untuk selalu bermuamalah dengan khamr. Summa nazala tsalitsan, kemudian turun yang ketiga, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal azlam innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, ansab, berhala, wal azlam, dan undian anak panah, semuanya adalah rijsun, semuanya najis. Dan kita bisa tahu yang namanya najis untuk anak panah dan berhala itu bukan najis hissi. Kita kalau ngelus-ngelus berhala cuci tangan enggak? Tidak. Atau kita main undian, tangan kita jadi najis? Jawabannya tidak. Sehingga rijisun di sini adalah najis maknawi, sesuatu yang kotor karena itu sumber maksiat. Karena itu pendapat yang benar untuk khamr adalah tidak najis, dan ayat ini tidak menunjukkan itu, bahkan ayat ini membantah bahwasanya khamr itu najis. Karena kita tahu yang namanya ansab, berhala dan azlam itu bukan sesuatu yang najis. Kemudian innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan menghendaki untuk menimbulkan permusuhan dan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Fil khamri wal maisir, dalam khamar dan perjudian. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalangi kalian untuk mengingat nama Allah. Wa anis salah, dan menghalangi kalian untuk melakukan salat. Fahal antum muntahun, apakah kalian tidak menghindarinya, tidak mau menghentikannya? Ya. Ini illah Allah Subhanahu wa taala melarang khamar dan judi. Karena ini menjadi sebab apa? Satu, permusuhan, saling membenci, kemudian menghalangi orang untuk zikrullah, dan yang keempat, menghalangi orang untuk salat. Maka jika ada permainan yang empat ini terpenuhi, statusnya sama dengan khamar dan judi. Dan bagi kita sepak bola itu lebih ganas daripada ini. Sepak bola, turnamen sepak bola itu lebih sangar daripada ini. Karena itu hukumnya tidak jauh berbeda. Menimbulkan permusuhan, saling benci, betapa banyak nyawa yang hilang gara-gara tawuran. Kemudian menghalangi orang untuk zikrullah, enggak ada yang namanya gol kok, alhamdulillah ya. Kita belum jumpai itu. Gol rata-rata cuman sorak-sorak, apalagi sholat. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wahdharu, karena itu taatlah kepada Allah dan Rasul. Wahdharu, serta perhatikanlah, sadarlah. Fa'intawallaitum fa'lamu annama ala rasulina al-balagul mubin. Jika kalian berpaling, tidak mau taat, maka ketahuilah bahasanya Rasul kami tugasnya hanya menyampaikan. Beliau hanya al-balagul mubin, penyampai yang jelas. Tidak bertanggung jawab apakah orang itu dapat hidayah ataukah tidak. Menurut pandangan sebagian orang, Nabi itu kalau sampai gagal berdakwah, nanti dia akan atau beliau akan disiksa, nanti beliau akan dihukum. Sehingga ada sebagian orang yang sengaja tidak mau mengikuti beliau dengan maksud kamu gagal dalam berdakwah. Maka Allah sampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika gagal dalam arti tidak mendapatkan pengikut, innama ala rasulina al-balagul mubin, beliau hanya bertugas menyampaikan. Masalah hidayah itu bukan urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana fi hadhil ayat al-man'u minal khamri man'an batan. Dengan adanya ayat ini, maka terdapat larangan keras untuk menggunakan khamr 100% fi jamil awqat, dalam setiap waktu. Ba'da an huyiat minal khamri ba'da an huyiat huyiatin nufus, setelah jiwa manusia itu disiapkan. Summa murinat, kemudian dilatih. Alal man'i minhu fi ba'dil awqat, dilatih untuk meninggalkan khamr dalam sebagian waktu. Kemudian tentang tartibul Quran. Tartibul Quran artinya adalah tilawatuhu talian ba'duha ba'dun hasabama huwa maktubun fil masahifi wa mahfudun fis suturi. Yang dimaksud dengan tartibul Quran adalah membaca Quran talian ba'duha ba'duhu ba'dan, secara berkelanjutan setelah satu ayat ke ayat berikutnya, sesuai dengan apa yang tertulis dalam mushaf dan yang dihafalkan dalam hati. Wa huwa salah satu anwa, dan tertib Quran ada tiga macam. Yang pertama adalah an-na'ul awal, tertibul kalimat, urutan tertib kata dalam Al-Quran. Bihaitsu takunu kullu kalimatin fi mawdi'iha minal ayah, di mana satu kata berada di posisinya di masing-masing ayat. Wa hadza tsabitun bin nas wal ijma', dan ini wajib untuk dijaga dengan nas dan ijma'. Orang tidak boleh membaca Quran kul huwallahu ahad, kul misalnya ya, dia ganti kul huwa ahadun Allah. Ini ayatnya atau katanya dibalik-balik, ini dilarang. Wala na'lamu mukhalifan fi wujubihi wa tahrimi mukhalafatihi, dan aku tidak tahu adanya satupun ulama yang melarang wajibnya membaca Quran sesuai dengan tertib kalimat dan haramnya membaca Quran secara acak. Fala yajuzu an yaqra'a lillahil hamdu rabbil alamin. Kita tidak boleh membaca lillahil hamdu rabbil alamin, karena ayatnya alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai ganti untuk alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bahkan ketika ada orang yang membacanya secara terbalik, maka ini bentuk kekufuran, karena ini bagian dari ijma' ma'lumun minaddin bidarurah, kesepakatan yang diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Karena itu orang yang membuat kulhu sungsang, nulis kulhu wallahat secara terbalik dari ayat terakhir dulu dan itu urutannya dibalik, atau fatihah sungsang, ini termasuk kekufuran. Makanya tulisan seperti ini dipakai untuk apa? Sihir, ya, untuk sihir, untuk jimat dan seterusnya. An-nau'u tsani, jenis yang kedua adalah tartibul ayat bihaitsu takunu kullu ayatin fi mawdi'iha minas surah. Jenis yang kedua adalah urutan ayat di mana masing-masing ayat berada di posisinya dalam semua surat. Wa hadza tsabitun bin nas wal ijma'. Ini juga wajib dijaga berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan dalil nas dan ijma'. Dan ini wajib alal al-qauli rajih wa tahrimu khalafatihi, dan ini hukumnya wajib menurut pendapat yang kuat dan haramnya untuk diselisihi. Wa la yajuzu an yaqra'a maliki yaumiddin ar-rahmanir rahim. Orang tidak boleh membaca Maliki Yaumiddin kemudian Ar-Rahmanir Rahim sebagai ganti Ar-Rahmanir Rahimi Maliki Yaumiddin. Dalam Sahih Bukhari bahwasanya Abdullah bin Zubair pernah bertanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhum fi qouli ta'ala, untuk firman Allah Ta'ala, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghaira ikhraj. Orang-orang yang yutawaffawna minkum, yang wafat di antara kalian, wa yadharuna azwajan, dan mereka meninggalkan istri, wasiyatan, wajib untuk memberikan wasiat, li azwajihim, kepada istri-istri mereka, mata'an sebagai mut'ah, ilal hawli sebagai bekal modal selama satu tahun, ghaira ikhraj, dan tidak boleh diusir keluar dari rumah. Sehingga wanita yang ditinggal mati suaminya ketika itu masa idahnya boleh tinggal di rumah suaminya selama setahun. Qad nasakhatha al-ayatul ukhra, telah dinasah dengan ayat yang lain, yaitu firman Allah walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Orang-orang yang mereka mati dan meninggalkan istri, maka ya tarobbasna, para istri itu melakukan tarobbus, menunggu bi anfusihinna diri mereka arba'ata asyhurin wa asyra selama 4 bulan 10 hari. Melakukan iddah selama 4 bulan 10 hari. Baik. Ayat yang pertama itu surat Al-Baqarah ayat 204-40. Ayat yang kedua berada di surat Al-Baqarah ayat 234. Secara urutan duluan yang mana? Duluan yang mana? Ayat yang kedua. Selisih 6 ayat. Tapi ayat yang kedua ini menjadi nasikh bagi ayat yang pertama. Sehingga kalau membacanya, kita membaca nasikh dulu baru membaca mansukh. Kalau pakai urutan normal kan harusnya mansukh dulu dibaca baru yang nasikh. Ada kalimat A, nanti ada kalimat koreksinya yang bawahnya. Bahwa yang A itu sebenarnya yang berlaku seperti ini. Tapi ini enggak, koreksinya ditaruh atas, kalimat A-nya diberi bawah. Wa hadhi qabla fit tilawah. Ini posisinya sebelum ayat sebelumnya, sebelum ayat 240 fit tilawah dalam bacaan. Falima taktubuha? Lalu Abdullah bin Zubair tanya kepada Utsman, "Kenapa kok kamu tulis seperti ini? Urutannya enggak nyambung." Faqala Utsman, kata Utsman radhiyallahu anhu, "Ya bana akhi, la ughayyiru syai'an minhu min makanih." Saya tidak mungkin mengubah satu pun ayat Al-Qur'an dari tempatnya. Maka sekalipun secara urutan turun ayat 240 itu turun lebih dulu dibandingkan ayat 234. Tapi secara tertib ayat yang turun lebih dulu ditaruh mana? Ditaruh depan. Yang turun lebih dulu ditaruh akhir, sedangkan yang turun belakangan malah ditaruh depan. Kata Utsman, la ughayyiru syai'an minhu min makani. Saya tidak berani untuk mengubah sedikit pun posisi ayat dari tempatnya. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi dari hadis Utsman radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu alaihi suwar zawatal adad. Nabi sallallahu alaihi wasallam turun kepada beliau surat-surat zawatal adad yang memiliki bilangan. Artinya adalah surat yang ayatnya banyak, 100 ayat, 200 ayat dan seterusnya. Fakana idza nazala alaihi syai'u da'a ba'd man kana yaktubu fayaqulu du'u hadhil aya fi surati allati yuzkaru fiha kadza wa kadza. Kemudian ketika turun kepada beliau asy-syai' satu bagian dari Quran, beliau memanggil sebagian sahabat yang bertugas untuk menulis ayat Al-Quran dan beliau memerintahkan du'u hadhil aya. Letakkan ayat ini di surat alladzi yuzkaru fiha kadza wa kadza. Di surat yang bercerita tentang ini, di surat yang bercerita tentang ini. Maksudnya letakkan ayat ini di surat amma yatasaalun. Letakkan surat ini di surat innal insana lafi khusrin. Letakkan ayat ini di surat yang ada Al-Baqarahnya. Ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut surat. Karena itu penyebutan surat seperti ini diperbolehkan. Ada di surat Al-Baqarah, ada di surat An-Nisa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut surat. Kemudian yang ketiga, tertib urutan surat. Bihaitsu takunu kullu suratin fi mawdi'iha fil mushaf. Di mana masing-masing surat berada di posisinya dalam mushaf. Dan ini yang benar kata beliau, wa hadza tsabitun bil ijtihad, dan ini ditetapkan berdasarkan ijtihad. Fala yakunu wajiban, sehingga hukumnya tidak wajib. Karena ijtihadnya kembali kepada ijtihad sahabat. Mushafnya Ibnu Mas'ud, Al-Falaq dan An-Nas bukan bagian dari Quran. Menurut Ibnu Mas'ud, Al-Falaq dan An-Nas itu doa yang Allah turunkan kepada nabinya untuk pelindungan dari gangguan setan dan sihir. Dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah dalam satu malam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah, tsumma An-Nisa, tsumma Ali Imran. Urutannya tidak sama dengan yang ada di mushaf. Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran. Kemudian diriwayatkan secara muallak oleh Bukhari dari Al-Ahnaf bahwa beliau pernah membaca fil ula bil kahfi, di rakaat pertama dengan surat Al-Kahfi dan di rakaat kedua dengan surat Yusuf atau Yunus. Wa dzakara annahu shalla ma Umar bin Khattab, dan beliau menceritakan bahwa beliau pernah salat bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu salat subuh dengan membaca dua surat tadi. Al-Kahfi dulu, kemudian rakaat kedua membaca surat Yusuf atau Yunus. Satu rakaat baca surat Al-Kahfi. Salat subuh ya. Baik. Artinya para sahabat ketika membaca ayat Al-Qur'an, ketika membaca satu surat, mereka terkadang tidak urut sesuai dengan urutan mushaf. Karena itu bagi para imam tarawih tidak perlu khawatir ya. Ketika membaca juz amma, ini habis wal asri, setelah wal asri apa? Itu enggak urut, enggak apa-apa ya. Kalau habis wal asri misalnya kok idzal zul, yang itu lebih sebelumnya lagi, tidak masalah. Tapi kadang ada sebagian imam yang sampai nempel itu urutan surat di juz amma ya. Untuk panduan imam tarawih. Habis ini nanti surat ini. Sebenarnya tidak perlu demikian. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tajuzu qira'atu hadhihi qabla hadhihi wa kadza fil kitabah, boleh membaca surat ini sebelum surat yang itu, demikian pula dalam masalah penulisan. Wa li hadza tanawwa'at mushahifus sahabah radhiyallahu anhum fi kitabatiha, karena itulah mushaf sahabat radhiyallahu anhum berbeda-beda dalam penulisannya, dalam penyusunannya. Lakin lamma ittafaqu 'alal mushaf fi zamani Utsman radhiyallahu anhu, namun ketika mereka sepakat untuk bersatu pada mushaf Utsman, mushaf di zaman Utsman radhiyallahu anhu, sara hadza lima sannahu al-khulafa'ur rasyidun, maka mereka semuanya kembali kepada hadza, kepada mushaf Utsman ini, lima sannahu al-khulafa'ur rasyidun, karena ini bagian dari sunnahnya khulafa rasyidin. Wa qad dalla al-hadithu ala anna lahum sunnatun yajibu ittiba'uhu, dan terdapat hadis yang menunjukkan bahwasanya khulafa rasyidin memiliki sunnah yang wajib untuk diikuti. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Hadis siapa? Al-Irbad Ibn Sariyah. Wallahu a'lam. Jam 3 kurang seperempat. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan yang hari Sabtu, dan bisa kita sambung besok jam 8 ya. Jam 8. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.